kasih Anda masih bersama kami, dan silahkan SMS juga telepon masih kita buka bersama Bang Kavi sore ini ya. Kalau kita lagi ngobrolin profit from perfect timing. Nah, bagaimana nih memilih waktu yang tepat supaya kita mendapatkan keuntungan dari itu. Kita lanjut lagi ya Bang, tadi kita sampai pada ke pengertian menguasai waktu. Dalam arti adalah mengeksekusi tadi. Mesti disiplin. Terus Bang Kavi bilang tadi jangan bermain-main, jangan bermalas-malasan, dan jangan ceroboh saat menggunakan waktu. Nah sekarang kita bagaimana caranya memanfaatkan waktu. Oke. Nah ya. Orang-orang yang sukses biasanya tahu menggunakan waktu sebagai strategi gitu loh. Oke, dan kalau dia sudah ngerti waktu dan dia sudah menguasai waktu, maka dia bisa menggunakan waktu itu sebagai salah satu skills-nya. Oke, ya. Contoh orang-orang yang sukses itu tahu menggunakan waktu terutama untuk melakukan negosiasi. Oke. Uh-huh. Karena seringkali untuk melakukan negosiasi itu semakin waktunya terbatas dan semakin orang itu terdesak, itu akan memberikan kita peluang dan opportunity yang jauh lebih baik untuk bernegosiasi. Jadi dalam kecuali yang dihadapi negosiasi lu ya. Biar 2 menit juga udah. cepat gitu ya. Tapi tetap cepat ya Bang ya artinya. Iya, jadi lebih efektif gitu ya. Iya, jadi Anda bisa lihat waktu itu bisa dimanfaatkan untuk negosiasi. Oke. Okay? Meskipun sempit waktunya. Iya. Kemudian waktu itu bisa menjadi momentum. Oke. Jadi contoh misalnya ya, begitu ada demonstrasi gede-gedean ya. Waktu itu, ada demonstrasi besar-besaran, waktu demonstrasi besar-besaran itu dimanfaatkan sama tukang makanan. Makanya begitu demonstrasi gede, tukang ketoprak datang. Malah kaki lima banyak banget. Iya. Pada nongkrong. Dia memanfaatkan, dia menggunakan waktu itu. Dan gak takut kena timpuk loh ya Bang. Heran gue aja. Dia udah ini, udah ada perjanjian sudah tertulis. Udah kong kali kong ya. Tukang makanan tidak boleh diganggu oleh demonstran. Oke. Jadi Anda bisa lihat. Jadi itu dimanfaatkan untuk waktu. Oke? Dan orang-orang yang sukses gitu loh, itu dia tahu misalnya setiap kali mencetak prestasi yang besar di kantor, abis itu dia minta naik gaji. Dia kata apa? Itu perfect timing itu. Oh, hebat sekali orang itu Bang. Berani mengajukan gitu ya. Oke. Jadi Anda bisa ngelihat ada waktunya seperti itu. Dan ada orang-orang yang udah tahu juga misalnya pas lagi bulan puasa ada waktunya, maka pedagang tajil dadakan darurat banyak banget di tiap gang, di tiap ini ada. Gelarnya meja kok. Gitu. Iya betul. Cukup dengan meja doang ya padahal enggak perlu punya toko gede gitu. Jadi waktu itu is very interesting dan bisa dimanfaatkan. Nah sebenarnya dari ketiga hal ini Bang, ketika bicara tadi karena kita sebagai human ini tergantung dengan waktu. So tadi Bang Kavi sampaikan, kita yang harus bisa mengerti waktu, menguasai dan menggunakan waktu. Emang keuntungannya akan sebesar apa sih kalau kita tidak mengerti dari ketiganya itu ini, atau hanya satu dari tiga ini aja Bang? Anda kalau mengerti dan menguasainya, Anda tidak akan larut di dalam waktu. Anda tidak akan dilupakan waktu. Ya kan, kemarin kan ada orang dari tabloid gitu loh interview saya, Bang itu ada artis gini, jago PR gini, oh itu dia. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, ya sekarang udah zaman infotainment. Anda tidak muncul setiap 3 bulan sekali dalam infotainment, Anda dilupakan orang. Oh jadi waktu itu penting, oh iya. Makanya kalau artis itu tahu mem-PR-kan dirinya dengan caranya melakukan macam-macam bla bla bla bla bla, wah itu memang karena dia tahu betul bagaimana caranya memanfaatkan waktu dan menguasai waktu. Gitu. Jadi tetap harus ketiganya ya? Harus ketiganya, kalau enggak dia akan dilupakan waktu. Dan kalau udah sangat mengerti waktu nih. Kayaknya besok nih bakal turun hujan, tapi to do nothing gitu gimana Bang? Oh iya, itu namanya mubazir. Kalau dia tahu besok hujan ya, dia sedia payung. Atau udah tahu, wah ini momen yang tepat nih buat gue dagang, tapi to do nothing juga, gak ngelakuin apa-apa. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang main pialang, yang main bursa saham, orang yang main valuta asing, itu kan semuanya ditentukan oleh waktu. dan tanda-tanda dari waktu. Wah, ini kayaknya nih pound sterling bakalan naik nih. Wah, gue beli ah, gitu. Waduh, ini ternyata sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Jerry ya, tapi bukan Bapak Jerry operator kita ya, namanya yang sama nih. Gimana dengan peranan waktu di pasar saham? Baru aja dijawab sama Bang Kavi. Jadi tetap yang namanya para trader itu juga waktu, timing ya, kapan. Jadi misalnya kan, contoh misalnya, kalau mereka mendapat insight gitu loh tentang laporan keuangan, dan biasanya kan menjelang yang laporan keuangan itulah gitu loh, laporan keuangan tahunan, harga saham itu bergejolak. Oke, nanti malam boleh ditunggu ya data Fed. Kita akan lanjutkan kembali di satu sesi terakhir bersama Bang Kavi, jadi tetaplah bersama kami.